Pertanyaan. Apa makna perkataan al-hadisu akhrajahu fulanun? Hadis ini dikeluarkan oleh fulan. Maka jawabnya, makna perkataan al-hadisu akhrajahu fulanun adalah hadis tersebut dibawakan oleh fulan lengkap dengan sanadnya. Pengertian hadis. Al-hadisu huwa ma warada 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Sukutu an fi'lin hadasa amamahu aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin. Hadis ialah semua yang warid datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan, yakni diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan yang terjadi di hadapan beliau, atau sifat beliau, postur tubuh, dan perilaku. Contoh hadis qauli yang berupa perkataan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ia berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila ra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia yang ingin dicapainya, atau untuk wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Contoh hadis fi'li yang berupa perbuatan. An Hudzaifata qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashu sufahu bisiwaqi. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam untuk sholat, beliau menggosok giginya dengan siwak. Contoh hadis takriri berupa persetujuan. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala ahdat ummu Hufaidin khalatu bani Abbasin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam akitan wa samnan wa aduban fa akala minal aqiti wasamni wa taraka ad-dabba taqadzuran wa ukila ala ma'idati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walau kana haraman ma ukila ala ma'idati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bibiku Ummu Hufaid pernah memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa mentega, keju, dan daging dzab. Beliau makan keju dan menteganya, dan beliau meninggalkan daging biawak karena merasa jijik. Kemudian makanan yang dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakan oleh para sahabat. Jika dzab itu haram, niscaya kami tidak akan makan hidangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh hadis wasfi yang berupa sifat lahiriah. An Abi Ishaq qala sami'tul Bara'a yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahu khalqan laisa bitawilin alba'in wala bil qasir. Dari Abi Ishaq berkata, aku mendengar Al-Bara radhiyallahu an mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik wajahnya, paling bagus postur tubuhnya, tidak tinggi jangkung, dan tidak terlalu pendek. Contoh hadis waswi berupa sifat batiniah, akhlak, dan perilaku. An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. An Anasin qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a sinina fama a'lamuhu qala li qattun lima fa'alta kada wa kada wala aba alayya syai'an qattun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an juga ia berkata, aku mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun. Sekalipun aku tidak pernah mendengar beliau mengatakan kepadaku, kenapa kamu melakukan seperti ini dan seperti itu? Beliau juga tidak pernah mencelaku sedikit pun.